Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah wa tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaq wal haqdi wal hasadi wal kibri wal riya'i wa jami'i amradil qulub wa hasin furujana minal fawahish inna ya Rabbana ala ta'atika wa ala tarki ma'siyatika ukhsurna yawmal qiyamati ma'zumrati habibika sayyidina Muhammad urjukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadat inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Bidayatul Hidayahnya nafa'ana Allah bihi wa bi'ulubihi fitarini ila angkol, sampai kita kepada apa yang beliau sampaikan, bahwa dalam kitab ini telah beliau hadirkan kitab Bidayatul Hidayah untuk mengetes semangat kita di dalam menuju kepada Allah, semangat menuju kepada Allah, mencari ridho Allah. Jika dari yang kecil ini kita tidak bisa, maka untuk kita melaksanakan yang lebih besar tentu lebih tidak bisa lagi. Dan di dalam buku ini telah dititipkan oleh Imam Ghazali pesan-pesan takwa zahir, yaitu amalan-amalan lahir kita. Pun demikian, Imam Ghazali tidak lupa menitipkan di dalam kitab ini pesan-pesan untuk takwa batin, membersihkan hati, melatih kekhusyuan kita dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai apa yang boleh sampaikan ini. Fa idza amarta atau amarta amara ya'muru. Fa idza amarta, jika engkau makmurkan bitaqwa, dengan ketakwaan, batina qalbika, hatimu. Kalau engkau memakmurkan hatimu dengan batin ketakwaan, senantiasa kau jaga hatimu dari penyakit-penyakit yang beberapa hari yang lalu dihadirkan oleh Imam Ghazali, diingatkan kita oleh Imam Ghazali. Kita jauhkan hati kita dari kedengkian, kita jauhkan kita dari kesombongan. Kemudian kita hadirkan dua kunci yang amat besar, yaitu kita jauhkan dari hubbud dunya, kemudian kita tumbuh suburkan di hati kita kecintaan kepada sesama manusia. Maka jika engkau sudah bisa memakmurkan hatimu dengan seperti itu, kau penuhi hatimu dengan kecintaan kepada sesama manusia, lalu kau jauhkan hatimu daripada hubbud dunya, maka fa'inda dhalika, maka tatkala itu, jika engkau sudah bisa melatih takwa zahirmu dan takwa batinmu, maka ketahuilah fa'inda dhalika, maka saat itu tartafi'ul hujubu, akan terangkatlah tabir baina rabbika, antara engkau dengan Tuhanmu. Hijab akan terangkat, tabir akan terangkat, wa tankashifu, dan akan terbuka laka bagimu anwarul ma'arifi, cahaya-cahaya ilmu. fatanfajiru min qalbika, dan akan memancar dari hatimu, ya Nabi ul-Hikami, ya Nabi ul-Hikami, sumber-sumber hikmah akan memancar dari hatimu, sumber-sumber hikmah, hikmah yang maknanya adalah ilmu, hikmah yang maknanya adalah pemahaman. Ini bukan hikmah istilah zaman sekarang, ahli hikmah itu yang biasa ngasih doa-doa bisa terbang, itu bukan itu. Jadi hikmah di sini adalah man yu'tal hikmatanya, hikmah adalah ilmu pemahaman yang benar. Wa tattadhihu, dan akan semakin jelas bagimu laka asrarul mulki wal malakuti, rahasia al-muluk dan malakut. Al-muluk ada malakut. Sebagian memaknai al-mulku kerajaan bumi, wal malakut kerajaan langit. Sebagian memaknai al-muk mal-mulku segala yang bisa disaksikan oleh matamu, al-malakut segala yang disaksikan oleh hatimu. Ada al-mulku wal malakut. Jadi akan tampak bagimu al-mulku wal malakut, kerajaan langit, kerajaan bumi, al-mulku wal malakut kerajaan langit. Dan ini terjadi kepada orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Yazid Al-Bistami. Dia bisa melihat Baitul Ma'mur. Dia bisa melihat Sidratul Muntaha dan seterusnya. Karena dibuka oleh Allah. Bagi orang yang sudah bersih hatinya dan lahirnya pun bersih, maka akan tampak baginya asrarul mulki wal malakut. Akan tampak baginya mulk, makna lain adalah segala yang bisa disaksikan oleh mata, wal malakut segala yang bisa disaksikan oleh batin yang bersih. Wa yatayassar laka, dan akan mudah bagimu nanti setelah itu, minul ulumi segala ilmu, ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu ladunni, ilmu yang sifatnya maknawi, ilmu rohani, ma tastahkiru bihi, yang akan menjadi remeh karena itu bagimu, akan menjadi remeh. Remeh artinya kecil. Hadhil ulumi al-muhdathati, ilmu-ilmu baru yang selama ini dipelajari. Ilmu-ilmu baru yang dipelajari termasuk ilmu nahwu, shorof, fikih, ini adalah ilmu baru. Dan ilmu ini kecil dibanding ilmu batin tadi. Dibanding ilmu yang telah dibuka oleh Allah antara engkau dengan Allah yang tidak ada hijab tadi, itu ilmu batin, ilmu ladunni, ilmu rohani, madad, karunia dari Allah yang sifatnya maknawi, itu karomah. Maka ilmu-ilmu zahir ini menjadi kecil di hadapanmu kalau kamu sudah sampai kepada ilmu ilmu batin tersebut. Allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabati, yang ilmu-ilmu yang selama ini kita belajari hampir tidak pernah disebut pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang selama ini kalian geluti, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu mantek, ilmu usul fikih sekalipun, ilmu fikih sekalipun hampir tidak dibahas. Karena itu adalah ilmu ringan sebetulnya, karena ilmu lahir. Yang berat ilmu batin. Jadi mau tidak mau ngerti para sahabat Nabi. Dan karena itu ilmu enteng, tidak banyak dibahas pada zaman itu. Tapi yang dibahas bagaimana ilmu sampai orang derajat maqam ihsan, dalam hidupnya selalu merasa dikontrol oleh Allah. Itu ilmu yang berat. Membersihkan hati ilmu yang berat. Menjaga agar hati tidak sombong. Menjaga agar hati tidak hubbud dunia, cinta dunia. Kalaupun seandainya menjadi kaya ternyata terjaga, hatinya tidak dikuasai oleh hubbud dunia. Ini ilmu berat. Adapun ilmu lahir tadi enteng, ringan. Mau tidak mau mereka akan tahu. Karena apa? Dibicarakan, dibahas. Akan tapi ilmu batin ini yang berat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau punya saudara namanya Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali punya saudara namanya Ahmad. Cuman Imam Ahmad ini alim juga. Rupanya beliau ini tidak pernah mau sholat di belakangnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian karena Imam Ghazali seorang imam besar, seorang alim, ya minta tolong kepada ibunya, Umi, saya punya saudara Ahmad itu gak pernah mau sholat di belakangku, tolonglah nasihati dia agar mau sholat di belakangku agar tidak jadi fitnah, takut ada apa-apa. Saya ngerti Ahmad tidak punya permusuhan dengan aku, tapi kalau saudara saya gak mau sholat di belakang saya, nanti dipikir apa. Akhirnya betul ibundanya ngasih tahu kepada Ahmad, sholatlah kau di belakang Imam Ghazali. Akhirnya betul suatu hari Ahmad belajar sholat di belakangnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah sholat, tiba-tiba meninggalkan Imam Ghazali, tidak kuat sholat di belakang Imam Ghazali. Setelah itu Imam Ghazali bertanya, ya akhi, wahai saudaraku, setelah selesai sholat, aku lihat engkau mau sholat denganku, akan tapi kenapa tidak sempurna, tidak sampai selesai. Ahmad berkata, wahai saudaraku Muhammad Al-Ghazali, aku tidak bisa sholat di belakangmu karena aku melihat engkau berlumuran darah. Imam Ghazali terkaget. Aku melihat engkau berlumuran darah, kata adiknya atau saudaranya Ahmad. Imam Ghazali menundukkan kepala lalu mengangkat lagi, Ahmad, benar, aku dalam sholat tadi mikir masalah istihadhah. Ilmu tentang istihadhah di otakku berputar-putar tentang masalah istihadhahnya seorang perempuan. Itu kebawa dalam sholatku sehingga aku tidak khusyuk. Akhirnya Imam Ghazali pasrah, wahai saudaraku Ahmad, engkau lebih tinggi dari aku. Dari mana kau belajar ilmu seperti ini? Ya, ilmu yang diberi oleh Allah, ilmu batin. Akhirnya apa? Aku bukan belajar dari seorang alim besar yang ilmunya limpah ruah, tapi aku belajar dari seorang itu tukang apa gitu, apakah tukang sepatu atau tukang kain, yang sangat sederhana, yang bersih hatinya, tidak ada kesombongan, tidak ada hubbud dunia, tidak ada, orangnya sederhana, orang biasa, bukan digelari seorang alim, dan aku belajar dari dia untuk membersihkan hatiku. Mulai saat itulah Imam Ghazali mencari guru membersihkan hati. Itu adalah termasuk kisah perjalanan Imam Ghazali setelah beliau berpetualang dalam dunia pemikiran, jago dalam ilmu falsafah, ilmu usul fikih jago, ilmu fikihnya jago, ilmu akidahnya jago, akan tapi pada akhirnya pun Imam Ghazali tunduk kepada ilmu yang melembutkan hati, membersihkan hati, sehingga pada akhir tulisan Imam Ghazali muncullah buku-buku membersihkan hati seperti Ihya Ulumuddin, termasuk Bidayatul Hidayah, dan akhir yang ditulis beliau adalah Minhajul Abidin. Jadi ternyata yang paling penting adalah ilmu membersihkan hati. Padahal beliau adalah orang yang sangat dikagumi dalam dunia pemikirannya. Bahkan di zaman itu tidak ada orang seperti Imam Ghazali. Filosof pun adalah tunduk di bawah kakinya Imam Ghazali. Begitu dahsyatnya Imam Ghazali dalam dunia falsafah. Dengan kecerdasan yang berlebihan, pada akhirnya Imam Ghazali harus masuki ilmu membersihkan hati. Sehingga Imam Ghazali punya manhaj. Hendaknya ilmu membersihkan hati, ia kalau selamat seperti Imam Ghazali diberi kesadaran. Kalau tidak, orang akan berpetualang dunia akal sehingga lupa kepada batinnya. Maka dari itu Imam Ghazali membalik, menjadikan buku seperti Bidayatul Hidayah ini harus dibaca terlebih dahulu sebelum kalian semua berpetualang dalam dunia pemikiran. Hendaknya dimulai dengan ilmu membersihkan hati. Ini kenapa Imam Ghazali punya pengalaman. Pengalaman yang luar biasa dari diri Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, ilmu takwa batin ini sangat penting. Membersihkan hati, menjaga hati, ini takwa batin. Wa in kunta tatrubul ilma min al-qil wal qal. Kalau engkau mencari ilmu dari qil wa qal, dari debatnya orang yang ramai itu, baik itu ilmu usul fikih, ilmu akidah, ilmu apa? Termasuk dalam ilmu akidah, bagaimana Imam Ghazali menasihati. Dalam risalah qudsiyahnya, Muqaddimah Ihya Ulumuddinnya, Imam Ghazali adalah jago dalam dialog. Beliau punya buku akidah yang luar biasa, mulai dari Iljamul Awam Anil Ilmil Kalam, Al-Munkit Minadzulal, Al-Iktisad Fil-Iktiqad. Banyak buku akidah pemikiran. Bahkan beliau juga meruntuhkan pemikiran filosof dengan tahafutul falasifati. Dan beliau menulis dalam dunia pemikiran dan ilmu akidah debat yang hebat, dahsyat. Tapi Imam Ghazali berpesan dalam khatibah ihya'nya, jika engkau ingin mengajari akidah kepada orang awam atau kebanyakan umat, jangan kau ajari ilmu dialog, jangan kau ajari ilmu debat. Dikhawatirkan di saat kau pamerkan kepada mereka tentang sebuah permasalahan akidah, biarpun telah engkau siapkan jawabannya, khawatir di saat dia mendengar permasalahannya, setengah faham tentang permasalahannya, kemudian tidak faham tentang jawabannya, maka keluar dari majelismu yang ada adalah permasalahan yang dia pun setengah faham, sehingga tambah bingung dia memahami ilmu akidah. Maka untuk mempermudah belajar akidah kepada mereka, ajarilah mereka untuk membaca Al-Quran, ajari hati mereka untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan seperti itulah Allah akan menitipkan keimanan di dalam hatinya yang tidak bisa diterjemahkan oleh akalnya, yang tidak bisa dinalar oleh akalnya, akan tapi ternyata diam-diam di dalam hatinya punya keimanan yang kuat. Baru setelah itu bolehlah sedikit demi sedikit memahami tentang ilmu-ilmu akidah seperti yang telah diajarkan oleh Imam Ghazali. Tapi langkah pertama dan utama adalah bagaimana kita memperbanyak membaca zikir, membaca Al-Quran, karena itu nanti Allah akan berikan ilmu langsung yang tadi seperti dikatakan Imam Ghazali pada akhir kalimatnya ini, akan terbuka rahasia antara engkau dengan Allah. Ya ini, kalau kita belajar ilmu dari qil wal qal, wal mira, wal jidal, debat, diskusi, fama a'dhama musibataka, alangkah besarnya musibah yang kau dapat. Musibah yang kau dapat amat besar. Wama atfala ta'abak, alangkah panjangnya capekmu. Wama a'dhama khirmanak, alangkah besarnya benteng yang menghalangimu dari hidayah. Wa khusranak, dan kerugianmu, alangkah besarnya kerugianmu. Fa'mal ma syi'ta, lakukan semaumu. Fa inna dunya lati tatlubuha bid-dini, sebab dunia yang kau cari dengan menjual agamamu, latusallamulak, tidak akan diberikan kepadamu. Kalau engkau mencari dunia dengan menjual agamamu, ketahuilah dunia tidak akan diserahkan kepadamu. Wal akhiratu tuslabu, dan akhiratmu pun akan dicabut, hilang darimu, minggah darimu. Faman talabat dunya, akan tapi sebaliknya, siapapun yang mencari dunia, faman talabat dunya, barang siapa yang mencari dunia, biddini, dengan agama, khasirahuma, dia akan rugi dua-duanya. Kalau engkau mencari dunia dengan agama yang kau gadaikan, maka engkau akan rugi dua-duanya, jami'an, bareng rugi semuanya. Waman tarakad dunya, barang siapa meninggalkan dunia, liddini, untuk mendapatkan agama, menyelamatkan akhirat, rabihahuma, maka dia akan beruntung dua-duanya, dunia akan dapat dan akhirat juga akan dapat, jami'an, sama-sama, bareng. Fahadihi jumalun, inilah yang aku hadirkan sejumlah daripada al-hidayah, bimbingan-bimbingan yang aku hadirkan, ila bidayati tariqi, yang aku kiring kalian, ila bidayati tariqi, di langkah permulaan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, fi muamalatika ma Allahi, di dalam urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi yang diajarkan Imam Ghazali, ini baru langkah awal urusanmu dengan Allah. Jadi diajari bagaimana mulai dari bangun tidur hingga sampai terbangun, sampai tertidur kembali, hingga bangun kembali, muter amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan. Ini sebagai langkah pertama, kelas TK bagi siapapun yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kelas awal biadai awamirihi, yaitu di dalamnya aku simpulkan, aku kumpulkan tentang bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah ya, dari sholat dan yang lainnya, wajtinabi nawahihi, dan bagaimana kita menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, wa ushiru, aku isyaratkan kepadamu, setelah ini ushiru, aku isyaratkan, aku berikan kepadamu, alaika al-an, sekarang, bijumalin, dengan sejumlah, minal adabi, dari hal-hal tata krama, ilmu, litu akhidha nafsaka, untuk kau hitung, tu akhid, untuk kau perhitungkan dirimu, kau uji dirimu, tu akhidha nafsaka, kau uji dirimu, biha, dengan ilmu yang akan aku berikan ini, di dalam hal mukhalatatika ma'a ibadillahi, di dalam cara bergaulmu dengan hamba-hamba Allah, wasih suhbatika ma'ahum fid dunya, dan bagaimana engkau bergaul dengan mereka di dunia. Nah ini, setelah ini Imam Ghazali akan mengajari, menyempurnakan. Kan tadi diajarkan apa sih? Mulai pagi hingga malam urusanmu dengan Allah. Mulai dari bangun pagi kita mengambil air wudu, kemudian dia kita membaca doa fajar, tahajud dulu, doa fajar, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian menyisihkan waktu untuk belajar, setelah itu kemudian dia bekerja dengan cara yang benar, kemudian sampai tidur lagi, ini adalah urusanmu dengan Allah. Dan Imam Ghazali akan menyempurnakan perjalanan kita, yaitu dengan dikenalkan bagaimana urusan kita dengan sesama manusia. Kalau kita di dalam urusan dengan sesama manusia tidak benar, tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita urusan dengan ibunda tidak benar, dengan suami tidak benar, dengan istri tidak benar, dengan tetangga tidak benar, dengan pembantu yang di rumah kita tidak benar, sebanyak apapun ibadah kita, maka ketahuilah, urusan kita dengan sesama manusia akan membebani langkah kita jika tidak benar. Maka di sini akan disebutkan nanti tata krama kita, bagaimana kita dengan sesama manusia. Tata krama, kaidah yang sifatnya umum. Dan kaidah yang sifatnya umum ini penerapannya tentu berbeda-beda. Secara umum kita harus berbuat baik dengan sesama manusia. Angkat tapi nanti ada martabat-martabatnya. Di sana ada orang tua, di sana ada anak, di sana ada saudara, di sana ada tetangga, dan seterusnya. Kemudian al-qul, ini yang pertama. Mungkin tidak kita lanjutkan, tidak baca semuanya. Ini mukaddimahnya saja, kita sudah mulai. Al-qul fi adabis suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Ini qul, pembahasan tentang adab suhbah, tata krama kita bergaul, wal mu'asyarah, sama bergaul, ma'al khaliqi, dengan khaliq Allah sang pencipta, azza wa jalla, maha agung dan maha mulia, wa ma'al khalqi, dan cara bergaul dengan makhluk. Sebelum kita lanjutkan, kita pastikan lagi bahwa peringatan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tadi, bahwa tidak cukup orang itu memakmurkan urusan takwa zahirnya. Enggak cukup orang makmurkan takwa zahirnya. Takwa zahir adalah itu tadi, rajin sholat, rajin puasa, rajin amal-amal zahir, baca Quran, itu takwa zahir. Akan tapi ada takwa batin, yaitu, nah ini yang perlu ditekankan lagi, takwa batinmu adalah bagaimana urusan hatimu. Jadi merasa hatimu dengan Allah, merasa batinmu dengan Allah. Kalaupun engkau berurusan dengan dunia, selalu dunia untuk Allah. Urusanmu dengan manusia karena Allah. Dan terjaga batinmu dari penyakit-penyakit hatinya. Ini yang ditekankan oleh Imam Ghazali. Dan itu kunci bagaimana kita bergaul dengan Allah dan bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu tentang hilah, kita hendaknya berusaha untuk memangkas kedengkian, memangkas kesombongan, memangkas yang namanya ujub. Ini harus dan harus kita lakukan. Dan sudah diajarkan Imam Ghazali dan yang itu kita pegangi. Dan sekarang kita sudah masuk dunia praktek ini. Imam Ghazali akan menjelaskan bagaimana kita ini. Di saat urusan dengan Allah. Jadi orang sholat ada sholat. Apakah tapi sudahkah dia menyadari bahwasanya sholat itu sebetulnya seorang hamba. Dia lagi berhadapan dengan Allah. Menghadap kepada Allah. Apakah cukup sholat kita hanya rutin Allahu Akbar? Itu adzahir taqwa. Tapi batinnya adalah sadar dirimu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah adalah zahir taqwa. Akan tapi batinnya adalah engkau membantu orang lain karena Allah. Ini zahir taqwa, ini penting sekali. Batin taqwa. Zahir taqwa sederhana. Dan orang bisa memaksakan dengan zahirnya taqwa. Dengan amal-amal baik bisa dipaksakan secara zahir. Akan tapi batinnya ini yang paling penting. Kata Imam Ghazali rahimahullah. I'lam ketahuilah, kita lanjutkan. Kata Imam Ghazali. I'lam ketahuilah. Anna sahibaka. Sesungguhnya yang menyertaimu, kalau bahasa kita sahib, yang menyertaimu, alladzi la yufarikuka, yang tidak pernah meninggalkanmu, fi hadarika wa safarika, baik di saat engkau berada di tempat atau bepergian, yang tidak pernah pisah darimu, baik di saat engkau bepergian atau berada di dalam rumah, wa naumika wa yaqtadika, baik engkau tidur atau terbangun, wa rabbuk, ia adalah Tuhanmu. Dimanapun kau berada, Allah selalu denganmu dan selalu mengetahui keadaanmu dan selalu mengontrolmu. Baik, ini Allah Tuhanmu. Wa sayyiduka wa maulak, dia adalah Tuhanmu. Tuhanmu. Sayyiduka wa maulak, wa khalikuka, dan penciptamu. Wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuk. Wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuk. Sepanjang engkau selalu mengingat Allah. Sepanjang engkau selalu mengingat Allah. Jalisuka, Allah akan bersamamu. Bersama di sini maknanya beda. Sebab Allah akan selalu bersamamu. Allah lebih dekat daripada tu urat leher kita. Artinya, di saat engkau menyebut nama Allah, ingat Allah, maka Allah bersamamu, maknanya Allah bersamamu dengan pertolongannya. Allah bersamamu dengan perlindungannya. Allah bersamamu dengan hidayahnya. Allah bersamamu dengan nikmatnya. Makanya perbanyaklah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi suka. Itqallallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana jalisu man dhakarani, aku akan selalu bersama orang yang menyebutku. Jika engkau ingin dengan Allah, sebut nama Allah. Biasakan lidahmu untuk selalu menyebut nama Allah. Dan biasakan hatimu untuk selalu ingat Allah. Maka sepanjang engkau menyebut dan mengingat Allah, maka Allah akan selalu bersamamu dengan karunia, pertolongan dan perlindungannya. Wa ma inkasara qalbuka huznan ala taqsirika fi haqqi dinik, sepanjang engkau inkasara qalbuka, merasa terpatah-patahkan hatimu. Sepanjang engkau merasa menyesal, terpatahkan hatimu. Ala taksirika, atas keteledoranmu. Fi haqqi dinika, di dalam engkau menjalankan urusan agamamu. Ini kan enak, cukup kamu suruh sadar saja. Kalau engkau belum sempurna dalam sholatmu, engkau belum sempurna dalam puasamu, tinggal adukan, ya Allah, aku sholat akan tapi masih ingat macam-macam dalam sholat. Ingat dagangan, ingat ini, ya Allah. Dalam puasa pun demikian. Sesaat melihat yang haram, Allah tidak menuntut engkau mengerjakan dengan sangat sempurna, akan tapi Allah menuntut, meminta engkau untuk sadar. Di saat ternyata pekerjaanmu adalah belum sempurna, sadari kalau itu belum sempurna. Bahkan bukan orang mulia, bukan orang yang tidak berdosa, bahkan disebutkan orang mulia pun adalah orang yang berdosa, akan tetapi sadar dengan dosanya. Insyaf. Fahuwa suhibuka wa mulazimuka. Jadi kapan engkau merasakan hatimu tadi, ya, merasakan kurang penyesalan atas kekuranganmu dalam mengabdi kepada Allah, sehingga tidak masuk, dia akan masuk bab ujub. Tidak akan masuk bab ujub. Ada orang masuk, wah sudah alhamdulillah, aku sudah bisa sholat malam. Enggak pernah koreksi. Aku sudah bersedekah, aku sudah. Akan tapi hendaknya tidak seperti itu. Seorang hamba hendaknya di saat melakukan sholat, koreksi sholat, ya Allah, aku sudah bisa melakukan sholat, ya Allah, untukmu. Akan tapi ya Allah, yang aku berikan adalah sholat yang masih banyak kekurangannya. Dan ingat kekurangannya, aku dalam sholatku masih mengingat hal-hal selainmu, ya Allah. Kemudian di saat kita bersedekah, ya Allah sedekah, aku khawatir kalau ini bukan dari rizki yang halal, ya Allah, maka ampunilah aku. Semua ibadah ternyata dia melaksanakan, akan tapi pun nebian dia masih merasakan kurang sempurnanya apa yang telah dilakukan. Lah Allah senang dengan orang semacam itu. Bahkan di saat kita melakukan dosa pun ternyata Allah senang di saat kita menyesali dosa kita. Kita manusia yang punya hawa nafsu, syahwat, sehingga mungkin sekali kita terpleset dalam dosa. Kita bukan nabi yang memang dijaga oleh Allah dari dosa. Kita manusia biasa yang mungkin melakukan kesalahan. Ternyata Allah mencintaimu yang suka, yang pernah melakukan kesalahan, dengan catatan taubat, menyesali dosa. Sehingga kita kalau benar-benar menyesali dosa kita, apa yang kita lakukan, enggak usah berhujah deh dengan kesalahan yang kita lakukan. Permasalahan kita sering berhujah, bahkan mungkin kita tidak merasa bersalah. Ini repot. Bagaimana Allah akan mengampunimu jika dirimu tidak pernah merasa bersalah? Ya, dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Akan tetapi kita perlu insaf. Dan kalau memang kita sudah insaf, memang kesalahan pernah kita lakukan. Dan itu harus kita sadari. Sadar yang sesungguhnya, bahwasanya itu yang aku lakukan, satu. Dan kita tahu kalau itu adalah dosa, dua. Kemudian setelah itu muncul penyesalan, tiga. Yang sesungguhnya, baru setelah itu kita meninggalkan. Lah kalau sudah tahu bahwasanya itu dosa, kemudian dia menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, itu namanya taubat. Yang semula kita adalah pelaku dosa yang dimurkai oleh Allah, ternyata setelah itu kita mendapatkan gelar mahbubiyah, dicintai oleh Allah, karena orang yang bertobat dari dosa disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan orang yang bertobat. Semula ia berdosa tapi tidak berhujah. Tapi kalau orang sudah bersalah berhujah, gimana akan diampuni? Aku tidak akan mengampuni wahai hambaku. Gimana aku akan ampuni dirimu? Kamu sendiri tidak pernah merasa bersalah. Sudah bersalah banyak hujah. Bersalah banyak hujah enggak? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hendaknya kita selalu merasa kurang di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih-kekasih Allah itu sering menangis bukan karena mereka melakukan dosa. Akan tapi menangis mereka karena apa? Belum benar di dalam melaksanakan kewajiban. Ini tingkat tinggi. Kadang kita pun dengan dosa belum pernah menangis. Ini kan repot. Ini adalah pelanggaran kelas berat. Kalau para kekasih Allah, mereka menangis bukan karena melakukan dosa. Akan tapi menangis karena belum sempurna dalam mengabdi kepada Allah. Sehingga kalau diberi kesehatan tidak bangun malam saja menangis di pagi harinya, ya Allah, sungguh aku sangat lemah hatiku denganmu, ya Allah, padahal aku sudah cukup beristirahat. Akan tapi teranya aku pun belum bisa menghidupkan malamku dan mengadu kepadamu, ya Allah. Yang diberi kekayaan, sudah berinfak dan bersedekah, ternyata dia masih berkata, ya Allah, masih kurang untuk aku berikan untukmu, ya Allah. Terus merasa seperti itu. Sehingga hatinya terus merasa kurang. Nyesal terus. Inkisarul qalb. Hati yang merasa menyesal terus. Maka orang yang hatinya menyesal itu dengan Allah, hatinya menyesal atas kurang dalam kebaikan, hatinya menyesal bukan sekedar dari dosa tapi kurang sempurna dalam mengabdi kepada Allah, disesali. Maka Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku akan bersama orang yang hatinya sakit, terpatah-patah, tercambik-cambik karena merasa belum benar dalam mengabdinya kepadaku. Min ajli, min ajli. Gambaran tentang sebuah pengabdian itu begini. Bagaimana merasa tercapeknya hati di saat kita belum mengabdi kepada Allah. Kita belum membuat contoh ringan. Seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, cinta yang luar biasa. Mungkin dia adalah anak satu-satunya, anak yang paling disayang, atau pokoknya anak yang sangat dicintainya. Kemudian suatu ketika sang anak itu menginginkan satu hal, sepeda, atau ingin dibelikan baju, atau ingin dibelikan sebuah buku bacaan. Karena sang ibu belum bisa membelikan, dia berpikir setiap hari, sang ibu, padahal dia sudah memberikan kepada anaknya minuman, susu, dan seterusnya, hanya permintaan yang satu ini belum dipenuhi. Apa yang terjadi pada hati sang ibu? Dia akan merasakan hatinya ternyuh. Oh, aku belum bisa memenuhi kebutuhan anakku. Dia minta sepeda saja, aku tidak bisa memberikannya. Dan setiap melihat sepeda, ternyuh hatinya. Ah, oh, melihat orang lain bisa membelikan sepeda anaknya, dia sakit. Itulah ingkisar. Kenapa belum bisa mengabdi kepada anaknya menurut seruan hati nuraninya? Jadi seperti itu rasanya. Ah, oh, sama. Jika ada orang diberi oleh Allah karunia yang banyak, kesehatan badan, keluangan waktu, kecukupan harta, kok belum mengabdi kepada Allah? Kalaupun dia mengabdi, masih merasa kurang, sehingga merasa hatinya itu ternyuh kayak tadi, kayak seorang ibu yang tidak bisa belikan sepeda anaknya. Jadi merasa itu ingkisar hati itu seperti itu, tercabik-cabiknya hati seperti itu. Jadi merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku bersama orang-orang yang hatinya ternyuh seperti itu. Gara-gara enggak bisa melakukan ibadah, dia merasa sakit, menangis. Karena aku akan bersamanya. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi, kalau seandainya engkau benar-benar kenal Allah dengan sesungguhnya. Jadi sekarang kita melatih hati kita untuk kenal Allah. Kalau memang kita benar-benar kenal Allah dengan benar, dengan sungguh kenal Allah yang kalau engkau kenal Allah, Allah kenal yang sesungguhnya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pemurah. Kalau engkau kenal Allah dengan sungguh-sungguh, latakhattahu sahiba, disayang kau akan bergegas menjadikan Allah adalah yang terdekat dengan sahabatmu yang paling dekat. Wataraktanna sajaniban, akan kutinggalkan manusia nanti. Sehingga ini ditemukan oleh para kekasih Allah, mereka lebih asyik di saat mereka harus hidup sendiri dan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Uzlah. Mereka merasakan kenikmatan di saat dengan Allah. Bahkan di saat mereka urusan dengan manusia, dia selalu ingat Allah. Kelihatannya dia berdagang karena dia harus mengurusi keluarganya, tapi dalam langkah-langkahnya akan selalu ingat Allah. Jadi hubungannya dengan Allah adalah yang dinomor satukan. Karena sudah tahu kenal Allah. Dia mengenal Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pemurah, dan seterusnya. Sampai di sini. Belum titik, mana titiknya? Fa ilam taqdir ala dhalika fi jami'i awqatika, jika engkau tidak mampu, engkau belum bisa merasakan dirimu selalu dengan Allah dalam setiap waktumu. Ini Imam Ghazali sudah mulai menurunkan harga tawarnya. Pengennya itu kita selalu dengan Allah terus setiap saat. Cuman kadang orang punya kesibukan, punya kerjaan, punya tanggung jawab. Mungkin ada yang pegawai negeri harus ke kantor, yang punya anak harus cari nafkah. Diturunkan sedikit oleh Imam Ghazali. Walim takdir ala dalik fi jami'i awqatika. Jika engkau memang belum bisa dengan Allah dalam setiap waktumu, fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi limulaka. Awas, jangan sampai sepi siang dan malammu dari kau sisihkan waktumu, kau khususkan di waktu itu engkau dengan Allah. Harus kita mengambil waktu di siang hari kapan, di malam harinya jam berapa, khususkan dengan Allah. Ini sudah sangat mulai cocok dengan keberadaan kita. Kalau kita harus dengan Allah siang malam, ini adalah martabat tinggi, kayaknya belum bisa. Karena kita masih urusan dengan sesama manusia. Ada istri, ada anak, ada keluarga. Baik, kalau memang engkau tidak bisa seperti itu, paling tidak engkau harus punya waktu yang khusus. Yang kau jadikan waktu itu adalah untuk engkau dengan Allah. Di pagi hari, atau di sore hari, di siang hari, dan di malam hari. Kau sisihkan waktu. Sedikit, tapi berkualitas. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang sering dilakukan para ulama-ulama mengajari kita. Agar kita punya waktu-waktu tertentu untuk berzikir. Paling tidak hidupkan antara maghrib dengan isya dengan Allah. Atau setelah asar dengan Allah. Setelah subuh dengan Allah. Ada waktu tertentu. Setelah itu berkiprahlah kau dalam urusan duniamu. Tapi ingat, harus ada waktu khusus antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waktu itu jangan diganggu. Membaca zikir-zikir, wirid-wirid yang selama ini diajarkan oleh para ulama, yang para ulama pun mengambil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tapi berkualitas. Kalau bisa pastikan sebelum subuh sudah bangun dengan sedikit rakaat-rakaat untuk bertahajud. Disambung salat qabliyah subuh, kemudian salat subuh. Kemudian setelah itu baca zikir ringkas setelah salat subuh. Dan setelah itu sibuklah engkau dengan urusan duniamu. Untung-untung kau tambah antara sholat subuh sampai terbitnya matahari, jangan engkau gunakan kecuali untuk Allah. Setelah itu berkiprah lagi dalam urusan kerja. Kemudian setelah itu sisihkan waktu hanya beberapa menit untuk mengadu kepada Allah untuk sholat duha. Pendek. Jadi hendaknya kita punya waktu yang seperti itu untuk Allah. Setelah itu kita berkiprah urusan dengan manusia. Wa tataladzat ma'ahu bi munajatika lahu. Maka andaknya engkau bermesra-mesraan, tataladzat, merasakan kenikmatan di dalam engkau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda dhalika, lah, di saat seperti itu jadi repot. Kalau engkau urusanmu dengan Allah saja, ada sebagian orang yang memang baginya uzlah lebih bagus daripada urusan dengan manusia. Maka kalau uzlah beres, kau hidup di tengah hutan, enggak perlu kau basa-basi dengan tetangga, enggak perlu basa-basi dengan orang tua, enggak perlu basa-basi dengan istri, karena kau hidup sendiri di hutan dengan kera, dengan monyet, dengan harimau. Jadi Tarzan. Tapi kalau kamu mengambil bagian yang ini, enggak, ya Imam Ghazali, enggak mungkin saya punya anak, punya istri. Kalau begitu, jangan sampai kamu tidak punya waktu khusus untuk Allah. Jadi waktu khusus untuk Allah harus maksimal untuk Allah. Tapi ingat, selain untuk Allah, berarti waktumu adalah untuk manusia. Nah, sekarang diajari lagi oleh Imam Ghazali agar kita sempurna di urusan dengan manusia. Maka dari itu kata Imam Ghazali, fa'alaika, kalau bang begitu urusanmu tidak dengan Allah saja, ternyata kamu harus berurusan dengan suami, istri, anak, tetangga. Fa'alaika, maka hendaknya kau awas. Anta ta'allama, belajar adab suhbati ma'allahi ta'ala, adab tata krama berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa adabaha, dan tata krama kita belajar adab dan tata krama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru nanti tata krama kepada sesama manusia. Jadi akan disempurnakan oleh Imam Ghazali satu-satu. Jadi akan diajari bagaimana urusanmu dengan Allah. Maka dalam berzikir pun harus ada adabnya. Dalam kita membaca Al-Quran harus ada adabnya. Harus benar. Baru nanti dengan manusia pun ada adabnya. Dengan manusia ada adabnya. Adab yang sempurnanya diajarkan. Nah ini insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana sih adab kita di saat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Waktu yang engkau sisihkan untuk menghadap kepada Allah, maka hendaknya di situ harus kau penuhi tata krama dan adab dengan Allah. Kemudian setelah itu, di saat engkau urusan dengan manusia, awas, di sana juga ada adab dan tata krama yang harus kau patuhi. Jika engkau bisa memenuhi dua hal ini, maka biarpun engkau bukan orang yang uzlah hidup sendiri di gua, akan tapi urusanmu dengan manusia, maka engkau akan menjadi orang yang sempurna. Sempurna di hadapan Allah. Dan ternyata kesempurnaanmu itu adalah menjadi orang yang indah dengan Allah dan indah dengan sesama manusia. Allah ridha denganmu dan manusia di kiri kananmu pun ridha denganmu, sehingga engkau berada di dunia menemukan keindahan sebelum keindahan di akhirat nanti. Inilah yang akan dihadirkan Imam Ghazali pada bab-bab berikutnya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita sehingga hati kita selalu rindu kepada Allah, rindu kemuliaan, benci kepada kemaksiatan, dan semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita dan guru-guru kita semuanya, dan mengampuni sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam keharaman, diangkat, diampuni, dibersihkan. Dan semoga Allah SWT memberkahi semua orang yang bersama kita, yang berjuang dengan kita, yang belajar dengan kita, yang mengajari kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pertemuan ini pertemuan lahir dan batin, dan menjadikan pertemuan ini mukaddimah pertemuan kelak di surga bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, jauh dari fitnah, jauh dari prasangka buruk, yang ada hanya cinta dan kasih sayang indah. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kita semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan Allah menjadikan hati dan lidah kita kelak di saat dicabut nyawa kita setelah panjang umur sangat mudah dan mampu bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. المكاسي وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.